selalu tertawa, melatihku tenang-tenang saja di sana. Kedamkan pedih dan sibukkan diri, nikmati hari. Melatihku, aku pun seperti biasanya, bersama teman-teman wujudkan mimpi di sini. Melatihku, aku baik saja sendiri, sibukkan diri dan selalu menanti kau kembali. Oh.